Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar, wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita di majelis ilmu yang mulia, di taman dari taman-taman surga insyaallah, dalam pembahasan manhaj ahlu sunnah wal jamaah, penjelasan tentang manhaj ahlu sunnah wal jamaah dalam berislam, dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang insyaallah sangat bermanfaat, kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah, jadilah engkau salafi, seorang salafi yang sesungguhnya, yang sejati, buah karya dari Syekh Abdus Salam Ibnu Salim Ibnu Raja As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita telah melewati beberapa pembahasan yang penting dalam kitab ini tentang makna sunnah, makna dakwah salafiyah, penamaan-penamaan syar'i dari nama, dari istilah yang agung ini yang menunjukkan metode pemahaman yang benar, satu-satunya jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, karena dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala setelah kita mengetahuinya, mengetahui keistimewaannya, mengetahui inilah satu-satunya jalan yang lurus, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita tentu akan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dijadikan istiqomah di atasnya dan berusaha memahami dan menempuhnya dengan sebaik-baiknya. Baik, saat ini kita akan melangkah ke pembahasan yang berikutnya, pembahasan yang keempat atau bab keempat di dalam kitab ini. Pembahasan juga yang tidak kalah pentingnya, meskipun sudah sering kita ulang-ulang, tetapi ilmu semakin diulangi semakin akan hidup, semakin meyakinkan kita untuk berpegang teguh dengannya. Hayatul ilmi mudzakaratuhu, kata para ulama. Hidupnya ilmu itu dengan sering diulang, dibahas dan dibicarakan kembali. Taib, al-babur rabi, bab yang keempat atau pembahasan yang keempat, dzikru ba'dil adillati dallati ala wujubi ittiba'is salafis salihi waluzumi madhhabihim. Penjelasan tentang beberapa dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti salafus saleh dan keharusan berpegang teguh dengan pemahaman mereka. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja, a'azzakumullah. Apa yang kita jelaskan di pertemuan yang lalu tentang keistimewaan manhaj salaf, keharusan berpegang teguh dengannya, juga keinginan kita untuk berusaha mempelajari agar bisa meniti manhaj yang agung ini, tentu bukan karena kemauan hawa nafsu kita semata-mata, bukan karena membela apa yang sudah terlanjur kita ikuti, bukan juga sekedar untuk bangga-banggaan, tapi karena adanya dalil yang dengan segala kekurangan dan kelemahan iman kita mengetahui bahwa kita ingin mengikuti dalil agar selamat. Adanya dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merekomendasikan manhaj atau pemahaman ini. Jadi meskipun orang-orang berpaling darinya, sedikit yang mengikutinya, banyak celaan ketika kita berusaha menjelaskan dan meluruskan pemahaman ini, tetap kita akan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dianugerahkan keteguhan dalam kondisi ketika di zaman fitnah yang justru banyak orang-orang yang menentangnya karena adanya dalil. Dan kita ketahui mengikuti dalil adalah keselamatan. Man faraka dalil dhallas sabil, ya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, barang siapa yang menyelisihi dalil maka jalannya akan tersesat, naudzubillah min dzalik. Baik, kita akan sebutkan di sini, jelaskan, kita akan sampaikan penjelasan yang dibawakan oleh Syekh Abdul Salam hafizahullah taala setelah mencantumkan beberapa dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti pemahaman salaf. Beliau berkata rahimahullah hafizahullah taala, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dalil yang pertama dibawakan adalah firman Allah di surah Luqman ayat ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattabi' sabila man anaba ilai. Dan ikutilah, ikutilah jalannya orang yang selalu kembali kepadaku, kata Allah. Orang yang selalu benar-benar kembali kepada Allah, bersandar kepada Allah, berakidah dengan benar kepada Allah, ini yang kita diperintahkan untuk mengikuti jalan mereka. Apa sisi pendalilan dari ayat ini tentang wajibnya mengikuti pemahaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in? Diterangkan oleh Syekh Abdul Salam hafizahullah ta'ala, faqad amarana Allahu azza wa jalla bittiba'i sabili ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qatifai atharihim wa suluki manhajihim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, dan perintah hukum asalnya adalah wajib, untuk mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meniti jejak mereka dan menempuh metode pemahaman mereka dalam beragama. Kenapa? Tentu saja ketika disebutkan pujian dalam Al-Quran, orang-orang yang selalu kembali kepada Allah, orang-orang yang habbaba ilaihimul iman, habbaballahu ilaihimul iman, Allah jadikan di hati mereka kecintaan kepada iman. Ketika ada pujian seperti ini, tentu yang pertama kali dimaksud adalah orang-orang yang ada pada saat itu, orang-orang yang beriman yang ada sewaktu diturunkannya ayat Al-Quran ini, yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perintah ikutilah jalannya orang-orang yang selalu kembali kepadaku, tidak lain mereka adalah para sahabat. Di sini dibawakan keterangan yang dilukil dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala berkata, qala al-Imam Ibnu Qayyim ba'dama dzakara hadhihi al-ayah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata setelah menyebutkan ayat ini, beliau mengomentari ayat ini, wa kullun minas sahabati munibun ilallah ilallahi ta'ala fayajibu tiba'u sabilihi wa akwaluhu wa i'tiqadatuhu min akbari sabilihi. Kata beliau, masing-masing dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ajmain, masing-masing mereka adalah orang yang selalu kembali kepada Allah. Bukti ayat-ayat yang memuji tentang mereka di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis yang sahih. Masing-masing mereka adalah orang yang selalu kembali kepada Allah, maka wajib mengikuti jalan mereka. Sedangkan ucapan mereka, keyakinan-keyakinan mereka, masalah-masalah akidah yang mereka jelaskan, ini adalah termasuk jalan mereka yang paling besar. Subhanallah, ini istimbat pengambilan dalil yang sangat kuat tentang wajibnya mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kata beliau selanjutnya, wa hadzaronallahu min mukhalafati sabilihim wa tawa'ada subhanahu mukhalifahum bi jahannama faqala ta'ala wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, memperingatkan kepada kita, jangan sampai menyelisihi jalan mereka. Bahkan Allah mengancam, orang yang menyelisihi jalan mereka akan diancam dengan neraka jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 115. Wa may yushakikir rasulah, dan barang siapa yang menyelisihi, menentang Rasul, setelah jelas petunjuk di hadapannya, setelah sampai dalil kepadanya, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, sama dengan istimbat yang pertama, kaum mukminin yang ada ketika turunnya ayat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, dan dia menyimpang dari jalannya kaum mukminin, maka kami akan nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia ke arah mana dia berpaling, ke arah mana yang ingin dia cenderung kepadanya, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, yang itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ini jelas menunjukkan tentang keutamaan kaum mukminin pertama, generasi pertama umat ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ancaman bagi orang yang mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyelisihi jalan yang ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Makanya ketika mengomentari atau sewaktu saya membaca kitab ini di hadapan Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullahu taala, beliau memberikan catatan tambahan. Ya, hadza yadullu ala anna sahabata radhiyallahu anhum humul ladzina yutabbiquna manhajar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, merekalah yang mempraktekan, ya, merekalah yang mempraktekan metode atau jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memahami dan mengamalkan agama ini. Karena menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digandengkan dengan tidak mengikuti jalan para sahabat, sehingga orang yang melakukannya mendapatkan ancaman neraka jahanam. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, sebenarnya kalau kita ingin lihat ayat-ayat Al-Qur'an yang memuji orang-orang yang beriman secara keseluruhan, yang pertama kali masuk di dalamnya adalah jelas para sahabat. Sampai-sampai contoh tentang ayat yang kita baca tadi, surah An-Nisa ayat 115. Ya, juga sampai-sampai ada ayat yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Saya pernah mendengarkan penjelasan dari salah seorang masyayikh di Madinah ketika menafsirkan ayat ini, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallau fa innama hum fi shiqaq. Dan kalau mereka manusia beriman seperti iman yang kalian miliki, yakni para sahabat, kalau mereka manusia itu beriman seperti iman yang kalian miliki, siapa kalian di sini? Tentu yang pertama kali tertuju adalah kaum mukminin yang ada ketika turunnya ayat ini. Jadi kalau mereka beriman atau manusia beriman seperti iman yang kalian miliki, wahai para sahabat, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk, sungguh mereka berarti telah menempuh jalan yang lurus. Tapi kalau mereka berpaling, maka ini menunjukkan mereka berada di dalam perpecahan, di dalam kebinasaan. Ayat-ayat seperti ini tidak asing bagi orang yang membaca Al-Quran. Sedikit saja dia merujuk kepada tafsir para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukankah ini menambah keheranan bagi kita semua? Kenapa orang-orang yang membaca Al-Quran, yang paham tentang manhaj salaf, paling tidak dia paham ayat-ayat ini merupakan pujian kepada kaum mukminin yang pertama, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Lantas kenapa mereka setelah itu tidak berusaha mengikuti pemahaman yang agung ini, pemahaman yang lurus ini? Ketika orang-orang awam yang tidak faham menyelisihi pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita akan katakan mereka tidak paham bahasa Arab, tidak paham Al-Quran. Tapi yang menjadi permasalahan orang-orang yang membela pemahaman yang menyimpang padahal dia sudah faham. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan mereka. Coba kita jelas-jelas baca ayat yang disebutkan di dalam surat An-Nisa. Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Setelah jelas petunjuk di hadapannya. Setelah jelas petunjuk di hadapannya, ini tidak ada alasan lagi. Orang yang tidak faham masih ada udhurnya karena kejahilannya. Tapi orang yang sudah faham, kemudian tidak ada alasan untuk dia menyelisihi pemahaman tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, dikhawatirkan inilah yang dimaksudkan, ya, orang-orang yang seperti inilah yang dimaksudkan di dalam ayat ini yang mendapatkan ancaman tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya kata beliau, wa akhbaranallahu subhanahu wa ta'ala an ridahu amman ittaba'ahum bi ihsan wa a'adda lahum ath-thawabal 'adzim. Faqala ta'ala was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu 'anhum wa radu 'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita tentang keridhaannya, bahwa dia meridhai orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat dengan baik, mengikuti lahir dan batin, mengikuti sungguh-sungguh. Dan Allah siapkan untuk mereka, janjikan untuk mereka pahala yang agung, sebagaimana dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat ke-100, ayat yang kita kenal bersama. Was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu dan pertama masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, jelas para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Selanjutnya, ya, orang-orang serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, menunjukkan pemahaman dan pengamalan mereka benar sehingga Allah ridha kepada mereka. Dan Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah kemenangan yang agung, keberuntungan yang agung. Ini lagi ayat yang sangat jelas. Bahkan disebutkan sahabat Muhajirin dan Ansor. Bagaimana mungkin yang sejelas ini tidak dipahami oleh orang-orang yang, ya, bisa berbahasa Arab, bisa membaca Al-Quran, yang tentunya mereka akan memahami bahwa makna keridhaan Allah kepada mereka ini dan bukan hanya terbatas kepada para sahabat, orang-orang yang mengikuti mereka. Makna keridhaan Allah di sini berarti mereka diridhoi jalannya, berarti mereka adalah orang yang menempuh jalan yang benar. Saya sudah pernah nukilkan bahwa mengikuti jalan mereka dengan baik disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, arti al-ittiba bi ihsan, mengikuti dengan baik, artinya humul ladzina yattabi'unahum fi atharihimul hamidati wa awsafihimul jamilah ad-da'una lahum fi sirri wal alaniyah, yang setia mengikuti para sahabat dalam jejak-jejak mereka yang indah, sifat-sifat mereka yang terpuji. Dan sifat-sifat mereka yang terpuji, yang selalu mendoakan kebaikan untuk mereka, baik ketika sendirian maupun secara terang-terangan. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, kita mengulang-ulang dalil seperti ini, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, adalah untuk menghibur hati kita. Apalagi di tengah orang-orang yang saat ini berlomba-lomba untuk membela perbuatan-perbuatan bid'ah yang menyimpang dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu menjadikan orang yang beriman kadang-kadang merasakan kesendiriannya itu, di tengah-tengah kesendiriannya dia merasa ngeri. Kenapa kok banyak orang yang tidak seperti pemahaman yang saya ikuti? Sudah pernah kita terangkan, ya, bahwa di antara penjelasan penting yang diterangkan oleh para ulama sebagai konsekuensi kita mengikuti manhaj salaf, sudah pernah kita bahas mengenai hadis guroba. Ini juga istilah bagi ahlu sunnah, orang-orang yang asing karena berpegang teguh dengan sunnah. Keterasingan ini kadang-kadang membuat orang merasa takut jalan sendirian. Makanya sebagian orang kadang-kadang ketika dia, ya, berpegang teguh dengan kebenaran, dia melihat orang lain berlomba-lomba berbuat ini, yang lain berbuat seperti ini, dia berpikir, kenapa cuma kita tidak berbuat seperti itu? Ketika dia melihat dia melakukan sesuatu banyak yang sama dengan dia, rasanya gembira. Nah, dengan kita mengulangi dalil seperti ini, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ini adalah untuk meyakinkan kita bahwa berpegang teguh dengan dalil itu sudah cukup untuk menenangkan hati kita meskipun semua orang menyelisihi kita. Kenapa? Kalau kita baca dalil seperti ini, para sahabat muhajirin dan ansar, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, bukankah kita merasa gembira? Ternyata ada teman-teman kita, ternyata ada orang-orang yang bersama kita. Sewaktu para ulama menyebutkan nasihat, alaikum bitariqil haqqi wa la tastauhishu min qillatis salikin wa iyyakum wa tariqal batili wa la taghtarru bi kathratil halikin, hendaknya kalian tetap menempuh jalan yang benar, jangan merasa takut meskipun sedikit yang menempuhnya, dan hati-hati kamu dari jalan yang batil, jauhilah, jangan tertipu dengan banyak orang yang mengikutinya. Para ulama ini ketika menyebutkan hal ini, mereka faham tentang kondisi hati manusia yang dia merasa sedih atau takut ketika menempuh jalan yang hak ini dalam keadaan sedikit yang menyertainya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan hati hamba-hambanya, seperti faedah yang disebutkan oleh para ulama ketika menyebutkan tafsiran dari firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang jalan yang lurus yang disebutkan di dalam surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, yang dimurkai oleh Allah, dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Kita tahu ayat ini diterangkan di dalam surat An-Nisa tentang tafsirnya, wa may yuti'illaha والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka nanti akan dikumpulkan bersama teman-teman yang Allah janjikan untuk mereka adalah bersama orang-orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka, yaitu yang menempuh jalan yang lurus tadi, yang selalu diberikan hidayah menempuh jalan yang lurus. Siapakah mereka-mereka ini yang Allah beri nikmat kepada mereka? Minan nabiyina, para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. As-siddiqina, orang-orang yang siddiq, yang kuat membenarkan, kuat keimanan dan keyakinan mereka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh, hiburan bagi orang-orang yang beriman di dalam kesendirian mereka. Ditambah lagi dengan firman Allah di akhir hayat ini, wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka inilah sebaik-baik teman bagimu. Maka ketika kita membaca ini, kita akan merasa terhibur. Ternyata kita tidak sendirian, karena yang bersama kita adalah orang-orang yang mulia dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita. Makanya ini termasuk ciri-ciri hati yang imannya benar, ciri-ciri al-qalbus sahih, hati yang bersih. Kalau antum baca dalam kitab Ighathatul Lahfan, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa ciri-ciri hati itu bersih, hati itu dipenuhi dengan iman. Di antaranya adalah dia tidak merasa takut dengan kesendirian selama dia berpegang teguh dengan hujjah. Dia tidak merasa harus punya teman selama dia berpegang teguh dengan dalil, meskipun banyak orang yang menyelisihinya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hal ini membawakan sebuah athar. Ini juga insyaallah saya pernah sebutkan di beberapa kajian tentang kisah yang terjadi pada seorang ulama besar, salah satu guru utamanya Imam Bukhari, bahkan termasuk gurunya yang paling utama, yaitu Imam Ishaq Ibnu Rahuwiyah. Ya, Imam Ishaq Ibnu Rahuwiyah, Ishaq Ibnu Ibrahim Al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Ketika suatu saat Imam Ishaq Ibnu Rahuwiyah ini, imam besar ini, ditanya oleh salah seorang muridnya atau salah seorang dari yang menghadiri majelisnya tentang satu permasalahan agama, kemudian beliau menjawab dengan dalil. Selesai menjawab dengan dalil, penanya ini berkomentar, rupanya penanya ini mungkin pernah mendengarkan jawaban dari ulama yang lain, dalam hal ini Imam Ahmad, yang beliau berdua ini disebut-sebut sebagai qarin, qarinan, yakni dua orang yang setingkat dalam ilmunya, dua orang yang seangkatan dan setingkat dalam ilmunya. Orang yang bertanya ini berkomentar kepada Imam Ishaq Ibnu Rahuwiyah, dia mengatakan, inna akhaka Ahmad ibn Hanbal yaqulu bimi qala bimithli ma qulta. Sesungguhnya saudaramu Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat seperti pendapatmu. Coba kita bayangkan, seandainya kita yang dibeginikan, orang seperti Imam Ahmad sependapat dengan sependapat kita, kita gembira kan? Namanya imam besar, ahlul hadis, berarti dalil yang saya pegang dipegang juga oleh seorang ulama besar. Masya Allah, luar biasa senangnya kita, karena selalu takut dengan kesendirian, iya kan? Tapi ketika mendengarkan ini, Imam Ishaq Ibnu Rahuwiyah lantas mengatakan, qala ma dhanantu anna ahadan yuwafiquni ala dhalik. Aku tidak pernah memperkirakan, aku tidak pernah mengharap-harapkan ada seorang pun yang sependapat denganku dalam masalah ini. Jangan disalahfahami, para ulama tidak memahami ucapan dia ini karena terlalu pede, terlalu sombong. Sudah saya berpendapat, terserah orang mau ikut apa tidak. Tidak. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ini menunjukkan keyakinan hati beliau. Ketika sudah ada dalil yang dipegangnya, tidak peduli dengan orang berkata apapun. Karena dalil itu sudah cukup untuk menjadi teman kita, menjadi pembela kita sewaktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, meskipun banyak yang menyelisih kita. Makanya Imam Ibnu Qayyim di sini mengatakan bahwa ini adalah ciri-ciri orang yang hatinya benar. Dengan dalil dia merasa kuat. Dengan dalil dia tidak lagi merasa kesepian. Beda kalau dia tidak punya dalil, dia takut. Nanti akan saya menghadap Allah membawa apa? Nanti bagaimana saya bertanggung jawab? Siapa yang akan membela saya di hadapan Allah? Tidak ada dalilnya. Kalau ada dalilnya tidak perlu dia takut, karena ini yang akan menguatkan dirinya. Ini yang akan menjadikan dia tenang insyaallah ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia punya argumentasi yang kuat. Makanya inilah saya katakan perlunya kita mengulangi dalil-dalil seperti ini untuk menguatkan hati kita kembali, apalagi di zaman sekarang ini yang penuh dengan fitnah. Baik. Kata beliau selanjutnya, wa kama annahu ta'awwada man ittaba'a ghayra sabilihim bi adzabi jahannam faqad wa'ada muttabi'a sabilihim bil jannati wa ridwanin. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan ancaman yang keras bagi orang yang mengikuti selain jalan mereka, diancam dengan azab neraka jahannam di ayat yang telah lalu, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang terakhir ini menjanjikan bagi orang yang mengikuti jalan mereka dengan surga dan keridhaannya. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ittiba, mengikuti jalan mereka tidak mungkin dilakukan kalau tidak belajar pemahaman mereka. Kalau tidak setia menukil perkataan-perkataan mereka dalam memahami agama. Kalau tidak berusaha bersabar untuk menetapi jalan mereka ketika banyak orang yang menyelisih. Inilah yang bisa kita lakukan sekarang dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang mengikuti jalan mereka, setia mengikuti jalan mereka dengan surga dan keridhaannya. Wa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu bi an yattabi'u sunnatahu wa sunnatal khulafa'i mim ba'dihi. Sebagaimana juga dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kita mengikuti sunnah beliau, petunjuk beliau, dan sunnah petunjuk para khulafa ar-rasyidin yang datang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dalil yang sangat ma'ruf. Ya, hadis riwayat Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu may ya'ish minkum fasayarakhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang nanti akan hidup di antara kalian, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Shadaqa wallahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah benar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perselisihan sangat banyak. Dan masing-masing mengaku dalam perselisihan ini adalah mengikuti kebenaran. Tapi mereka lupa atau pura-pura lupa bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang jelas dan tidak akan samar karena didukung dengan dalil-dalil yang jelas. Kebenaran itu adalah yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang kita kenali dengan kita terbiasa membaca pemahaman mereka tentang urusan agama ini. Benarlah ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, inna alal haqqi lanuran, sesungguhnya di atas cahaya itu, di atas kebenaran itu terdapat cahaya yang dengannya mudah dikenali oleh hatinya orang-orang yang beriman. Sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kamu, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Maka ketika itu, fa'alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin, para khalifah-khalifah yang datang setelahku, yang mereka itu memiliki dua sifat, ar-rasyidin al-mahdiyin, selalu terbimbing dalam pengamalan agama dan selalu lurus dalam pemahaman agama, ilmu dan amalnya lurus. Ar-rasyidin adalah ar-rusdu, bimbingan dalam mengamalkan agama, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Al-huda al-mahdiyin, orang-orang yang mendapatkan huda, petunjuk, yaitu orang yang terbimbing dalam ilmu, sehingga mereka ini tidak ada syubhat, tidak mengikuti syahwat. Selamat agama mereka. Ini yang diperintahkan untuk kita mengikutinya, dan inilah yang diikuti di dalam manhaj salaf. Sehingga mereka dijamin mendapatkan dua bimbingan ini sekaligus. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah dengan petunjuk ini dan gigitlah erat-erat dengan gigi gerahmu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kamu dari perkara-perkara yang baru. Semua yang berhubungan dengan urusan agama yang baru diperingatkan untuk kita jauhi, karena yang baru ini tidak dijamin. Yang dijamin adalah pemahaman yang lama, pemahaman yang dibawa oleh generasi yang terdahulu. Hati-hati kamu dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena semua perkara yang baru adalah bid'ah, dan semua bid'ah itu adalah sesat. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan yang lainnya, dengan sanad yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dan para ulama yang lainnya. Ini dalil insyaallah setiap, hampir setiap kajian manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah mesti sering disebutkan, dan kebanyakan orang harusnya sudah mendengarkannya. Orang-orang, apalagi orang-orang yang mencari kebenaran di kalangan kaum mukminin, banyak yang ketika mendengarkan hadis ini berpikir dia untuk mengikuti jalan yang benar, ternyata jelas ada petunjuknya. Tapi na'udzubillah min dzalik, orang-orang yang membawa syubhat, yang justru membela pemahaman-pemahaman yang menyimpang, ini yang banyak mengkaburkan permasalahan dan banyak menyesatkan kaum muslimin dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda dalam hadis yang sahih, inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-a'immatal mudhillin. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan di antara hal-hal buruk yang menimpa umatku adalah keberadaan para al-a'immatal mudhillin, ya, para imam-imam yang menyesatkan, yang mengajak manusia membela kesesatan, menyimpangkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Berapa nih? Berapa? Belum. Baik. Berikutnya kata beliau, wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim juga yang terkenal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian orang-orang yang mengikuti atau datang setelah mereka, dan kemudian orang-orang yang datang setelah mereka mengikuti mereka. Di sini diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu menyebutkan sebaik-baik manusia tidak disebutkan tamyiznya, sebaik-baik manusia dalam ilmunya, sebaik-baik manusia dalam imannya, sebaik-baik manusia dalam pengamalannya, tidak disebutkan. Untuk menunjukkan kebaikan ini mutlak sehingga tidak perlu disebutkan, karena kebaikannya menyeluruh. Berarti kebaikan mereka adalah dalam semua urusan agama, al-khairiyatul mutlaqah, kebaikan yang tidak terbatas, tidak tertentu pada bidang tertentu kemudian yang lainnya buruk berarti. Atau hanya kita mencontoh dalam akidah, dalam pengamalan, dalam dakwah, tidak perlu kita contoh. Tidak. Kebaikan mereka adalah menyeluruh. Makanya disebutkan kebaikannya di sini tanpa dikaitkan dengan hal tertentu. Itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Sehingga mengikuti manhaj salaf, mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain adalah kita ikuti dalam keseluruhannya. Itulah makna al-ittiba'u bi ihsan, mengikuti secara totalitas lahir dan batin dalam masalah akidah, masalah memahami Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, dalam menyikapi pemerintah, dalam berdakwah, menyikapi orang-orang yang menentang dakwah, dalam semua masalah. Ini baru dikatakan manhaj salaf. Ini yang dikatakan sebagai kun salafian alal jaddah, jadilah kamu seorang pengikut manhaj salaf yang sejati. Wa wasafa sallallahu alaihi wasallam al-firqatan najiyata fi hadith al-iftiraqi bi qawlihi ma ana alaihi al-yawma wa ashabi faman kana ala mithli ma kanu alaihi fahuwa min al-firqatin najiyati wa man khalafahum wabta'ada anhum fayakunu min ahli al-wa'id. Juga di hadis yang telah kita lewati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ciri-ciri golongan yang selamat dalam hadis tentang perpecahan umat. Sudah kita pernah lewati berkali-kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang selamat atau golongan yang selamat adalah ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, mereka yang mengikuti petunjukku hari ini dan petunjuk para sahabatku. Maka barang siapa yang mengikuti seperti apa yang mereka jalankan, apa yang mereka pahami dan amalkan, maka dia termasuk golongan yang selamat. Sementara orang-orang yang menyelisih jalan mereka, menjauhkan diri dari pemahaman mereka, maka mereka inilah termasuk orang-orang yang diancam, termasuk golongan-golongan yang tidak selamat, yang diancam neraka di dalam hadis ini. Ini juga merupakan dalil yang jelas. Para ulama ahlus sunnah wal jamaah menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih, yang bisa dijadikan sebagai sandaran argumentasi dalam mengikuti pemahaman yang benar. Selanjutnya, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud Al-Hudzali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ittabi'u, ikutilah, ittiba'lah, wala tabtadi'u, dan janganlah mengada-adakan bid'ah dalam urusan agama. Faqad kufitum, karena sungguh kalian telah diberikan kecukupan. Urusan agama ini telah dijamin kesempurnaannya, berarti cukup, tidak ada yang kurang. Ketika tidak ada yang kurang, maka yang harusnya kita lakukan hanyalah mengikuti, mempelajari, dan mempraktekkan. Tidak mencoba mengada-ngadakan yang baru. Tidak memilih selain dari apa yang mereka telah pilih. Maka telah mencukupi bagi kita semua. Ini adalah athar yang juga tidak asing bagi kita, dan athar-athar yang semakna ini atau ucapan yang semakna dengan ini dari para ulama terdahulu sangat banyak kita dapatkan ditulis atau dicantumkan dalam kitab-kitab yang memuat pemahaman manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Waqala, di athar yang lain Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, inna naqtadi wala nabtadi وَنَتَّبِعُ وَلَا نَتَّبِعُ وَلَنْ نَضِلَّ مَا تَمَسَّكْنَا بِالْأَثَرُ. Sesungguhnya kami, kita hanya sekedar meneladani, mengambil contoh teladan dari para ulama salaf, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. وَلَا نَبْتَدِي, tidak usah kita memulai yang baru. Jangan berpikir untuk mendatangkan sesuatu yang harus baru dari diri kita sendiri. Wanattabi'u, kita hanya mengikuti dan tidak melakukan perbuatan bid'ah mengada-ngada. Walan nadhilla, dan kita tidak akan tersesat insyaallah. Ma tamassakna bil athar, selama kita berpegang teguh dengan athar atau riwayat-riwayat nukilan-nukilan riwayat dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dalam memahami agama ini. Ini keadaan atau nukilan-nukilan yang juga memperkuat pemahaman tentang harusnya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Selanjutnya waqala Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Alaikum bisabili wassunnati." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan jalan yang lurus, yakni jalannya para sahabat. Dan sunnah. Fa innahu laisa min abdin. Hendaknya kalian berpegang dengan jalannya para sahabat dan jalan sunnah. Fa innahu laisa min abdin ala sabilin wa sunnatin. Dzakara ar-rahmana. Fa fadat ainahu min khasyatillahi. Fatamassahu an-naru abadan. Sesungguhnya tidak ada seorang hamba pun yang dia mengikuti jalan para sahabat dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketika dia berzikir kepada Allah menetes kedua air matanya karena takut kepada Allah, hamba seperti ini tidak akan disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Yakni karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, disahihkan oleh Syekh Al-Albani hadis ini, "Ainani la tamassuhuman nar." Ada dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Ainun batat tahrusu fi sabilillah wa ainun bakat min khasyatillah. Mata yang bermalam berjaga-jaga di jalan Allah, dan yang kedua mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ini hadisnya, hadis yang sahih. Di sini Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu menggandengkan orang yang mendapat keutamaan ini adalah orang yang mengamalkannya dalam keadaan dirinya menempuh jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, berarti ahlu sunnah. Karena ahlu sunnah adalah orang yang benar keyakinannya, benar pemahaman dan pengamalannya, maka dia akan mudah mendapatkan keutamaan dari amal-amal saleh yang dijanjikan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang selain itu, maka tidak terjamin mendapatkan keutamaan ini. Wa inna iqtisadan fi sunnatin wa khairin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnah. Dan sesungguhnya bersikap sederhana, tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang di dalam sunnah dan kebaikan, ini lebih baik daripada bersungguh-sungguh di dalam penyimpangan terhadap sunnah, penyimpangan dari jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Cukup ya. Ya, barakallahu fikum. Masih ada beberapa athar yang nanti insya Allah kita akan teruskan kembali membacanya setelah selesai sholat isya. Sekarang waktu sudah adzan sholat isya. Semoga apa yang kita dengarkan dan tadi kita baca bermanfaat untuk menguatkan hati kita semua di atas kebaikan Islam, kebaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, kita lanjutkan sedikit dari beberapa nukilan athar yang dibawakan oleh Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala dalam kitab ini, agar kita menyelesaikan pembahasan ini. Taib, selanjutnya beliau berkata di sini, waqala Abul Aliyah rahimahullah ta'ala, dan Imam Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala dari kalangan tabi'in, ulama salaf dari kalangan tabi'in berkata, alaikum bil amril awwal alladhi kanu 'alaiha qabla an yatafarraqu qabla an yaftariqu. hendaknya kalian mengikuti pemahaman generasi pertama. Mengikuti pemahaman pertama yang diamalkan oleh para sahabat sebelum terjadinya perpecahan. Ini pernyataan tegas dari Imam Abu Aliyah tentang keharusan berpegang teguh dengan pemahaman yang pertama di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain sebelum terjadinya perpecahan di kalangan umat ini. Berarti ini juga persaksian dari Imam Tabi'in yang dinukilkan untuk menyatakan kewajiban mengikuti pemahaman mereka. Wa qala al-Auza'i, selanjutnya Imam Abu Amr al-Auza'i dari generasi yang setelahnya, generasi tabi'ut tabi'in, mengatakan isbir nafsaka ala sunnati waqif haythu waqafal qawm waqul bima qalu waqufa amma kafu anhu wasluk sabila salafika salih fa innahu yasa'u kama wasi'ahum. Ini juga ucapan yang sangat indah, pantas ditulis dengan tinta emas, dari Imam Abu Amr Abdurrahman Ibn Amr Al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Isbir nafsaka ala sunnah, sabarkanlah dirimu, kuatkanlah dirimu di atas sunnah, teguhkan dirimu di atas sunnah. Waqif haythu waqafal qawm, berhentilah ketika mereka berhenti, jangan melampaui hal-hal yang mereka tidak bicarakan. Waqul bima qalu, ucapkan apa yang mereka ucapkan, bahaslah ketika mereka membahasnya. Waqufa amma kafu anhu, dan tahanlah dirimu dari hal-hal yang mereka menahan diri darinya. Wasluk sabila salafika salih, dan tempuhlah jalan para ulama salaf salih, para ulama salafus salih yang mendahuluimu. Fa innahu yasa'u kama wasi'ahum, sesungguhnya akan mencukupimu apa yang mencukupi mereka, akan memperbaikimu apa yang memperbaiki mereka. Ini juga pernyataan tegas. Ya, di sini bahkan menjelaskan mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat itu mencakup dua hal: melakukan perbuatan yang mereka lakukan dan meninggalkan apa yang mereka tinggalkan. Sehingga kata sebagian dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah, mengikuti sunnah itu ada yang disebut dengan melakukan sunnah fi'liyah, sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ada juga yang namanya as-sunnah tarkiyah, yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, maka termasuk sunnah kita meninggalkannya. Ketika yang beliau lakukan sunnah kita lakukan, maka yang beliau tidak lakukan sunnah kita tinggalkan. Ini pemahaman, mencakup pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Misalnya ada dalil-dalil umum tentang keutamaan satu amalan, ternyata mereka tidak mempraktekannya secara umum, hanya di hal-hal tertentu. Berarti termasuk sunnah kita hanya menempatkan ini di hal-hal tertentu tersebut dan meninggalkannya pada perkara-perkara yang lain. Ini banyak contohnya kalau kita mau bahas di pembahasan-pembahasan masalah ibadah misalnya. Ini sebagai wujud ya kesempurnaan kita mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Contohnya dalam masalah urusan akidah, tidak boleh kita berdalam-dalam membahas tentang misalnya kaifiyah, bagaimana sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya. Contohnya masalah tidak memberontak kepada penguasa meskipun zalim, sunnah meninggalkan hal ini. Maka juga mereka para sahabat tidak melakukannya, maka termasuk sunnah kita tidak melakukannya juga. Sebagaimana dalam hal-hal yang mereka lakukan sunnah kita kerjakan, dalam hal-hal yang mereka tidak lakukan maka juga sunnah kita meninggalkannya. Wa qala aidan, di tempat yang lain Imam Al-Auza'i rahimahullah taala berkata alaika bi athari man salaf, alaika bi athari man salafa wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijali wa in zakhrafuhu laka bil qaul. hendaknya kamu berpegang teguh dengan asar, jejak-jejak atau riwayat-riwayat pemahaman para salaf. Meskipun untuk itu manusia akan meninggalkanmu, menjauhimu. Wa iyyaka wa ara'ar rijali, dan hati-hati kamu hanya mengikuti pendapat tanpa dalil, hanya sekedar pendapat-pendapat manusia, meskipun mereka menghiasi pendapat mereka itu dengan ucapan-ucapan yang indah tapi menipu. Zuhrufal qawli gururo, kata-kata indah yang menipu, yang akan dibisikkan oleh syaitan, jin dan manusia satu sama lainnya, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Hati-hati, ucapan yang tidak bersumber dengan dalil, seindah apapun dihiasi, maka tidak akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah taala, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala berkata, usulus sunnati indana, usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah. Termasuk landasan atau prinsip dasar sunnah, prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan petunjuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meneladani mereka serta meninggalkan perbuatan bid'ah. Ini dicantumkan oleh beliau dalam kitab Usulus Sunnah, yakni prinsip-prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah, sebagaimana yang dicantumkan oleh para ulama yang lain tentang mengikuti para sahabat, para pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini termasuk usul prinsip dasar beragama, termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, dan para ulama yang lain. Ini bukan hal yang bisa ditawar-tawar, bukan perkara yang bisa orang mengambil ijtihad selainnya. Tidak ada. Ini adalah prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang mengikutinya berarti dia adalah Ahlus Sunnah. Maka siapa yang tidak mengikutinya, maka silakan menilai sendiri bagaimana keadaan orang tersebut. Nah, setelah membawakan semua dalil ini, ya, tentu ini cuma sekedar nukilan saja, contoh-contoh petikan-petikan saja. Sebagian besar di antaranya sudah pernah kita lewati, kita baca di dalam kajian-kajian yang dibawakan oleh para ustaz sunnah, ya, hafizahumullah taala. Kata Syekh selanjutnya, Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala berkata, "Wa ma zalal ulama'u min a'immatis sunnati jilan ba'da jilin yad'una ila ittiba'is salafis salihi wal iqtida'i bihim wa suluki tariqihim wa ittiba'i atharihim." Dan senantiasa dari dulu sampai sekarang, para ulama dan imam Ahlus Sunnah dari generasi satu kepada generasi yang lainnya, senantiasa mereka mengajak manusia, menyeru ke jalan Allah untuk mengikuti jalannya para salafus saleh, untuk meneladani mereka, menempuh jalan mereka atau manhaj mereka, serta mengikuti jejak-jejak mereka. Jadi ini contoh dalil yang dibawakan. Bagaimanapun yang namanya tulisan tentang menjadi salafi sejati, mesti akan dicantumkan dalil. Sampai pun dalil tersebut sudah sering kita dengarkan, apalagi jika ada keterangan-keterangan baru yang dinukilkan dari penjelasan para ulama, tentu ini akan semakin menyemangati diri kita untuk berpegang teguh dengan manhaj yang hak ini. Barakallahu fikum. Taib, sampai di sini insyaallah kita cukupkan kajian kita di malam hari ini, ya. Sedikit demi sedikit kita membaca, nanti kita akan masuk kepada metode pemahaman mereka dalam berakidah. Nanti akan kita baca ciri-ciri spesifik mereka yang membedakan mereka dengan yang selainnya, yang membedakan Ahlus Sunnah dengan selainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dengan niat dan semangat kita untuk mempelajari petunjuk mereka, agar kita dimudahkan untuk bisa mengikuti dan setia, ya, menempuh manhaj yang mereka telah tempuh, menempuh petunjuk yang mereka telah amalkan dalam beragama, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita semua. Demikianlah, barakallahu fikum ma'asyiral muslimin, Rahimakumullah, kajian yang bisa kita adakan di malam hari ini semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Bagaimana ketika terjadi khilaf di antara kaum muslimin, baik dalam masalah akidah maupun fikih, ataupun fikih, semua menganggap yang penting ada dalilnya. Apakah anggapan ini sesuai dengan syariat? Kalau terjadi semua ada dalilnya, maka ini bukan khilaf. Perbuatan yang semua ada dalilnya, bisa jadi semua adalah sunnah Rasulullah SAW yang kadang-kadang beliau lakukan ini, kadang-kadang beliau lakukan yang ini. Contoh seperti perbedaan bacaan, misalnya zikir ketika sujud, doa iftitah atau istiftah, ya, zikir ketika ruku, atau misalnya ibadah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan dalam berbagai bentuk yang semua riwayatnya sahih. Ketika ini terjadi, ya, maka berarti ini bukan perbedaan pendapat. Adapun kalau perbedaan pendapat yang satu menetapkan yang satu berarti menafikan yang lain, perbedaan pendapat yang satunya tidak berdasarkan dalil, yang satunya berdasarkan dalil, maka ini adalah perbedaan pendapat yang kita harus merujuk kepada dalil. Kalau masalah mengaku, ya semua mengaku punya dalil. Tapi apakah setiap yang mengaku diterima pengakuannya? Wa kullun yadda'i wasalan bilaila wa laila la tukirru lahum bidzak. Ucapan penyair yang sangat terkenal dibawakan oleh para ulama untuk menilai tidak semua yang mengaku itu benar pengakuannya. Masing-masing orang mengaku punya hubungan dengan Laila, tapi Laila tidak mengaku punya hubungan dengan mereka. Ini menunjukkan kepada kita, dalam masalah perbedaan pendapat yang benar-benar berbeda, menetapkan satu berarti menafikan yang lain, ini mengatakan sunnah, ini mengatakan bid'ah, tidak mungkin sama-sama ada dalilnya. Ya, tidak akan mungkin dikatakan itu sama-sama ada dalilnya, karena Allah Subhanahu wa taala jelas menegaskan dalam Al-Qur'an, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Tidak ada satupun setelah kebenaran kecuali kesesatan. Maka ini adalah perkara yang diterangkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau sekedar mengaku, ya tidak akan setiap orang mesti akan mengaku pendapatnya adalah pendapat yang benar, tapi coba kita lihat dalilnya. Dan benar-benar apakah dalil itu sahih atau bersumber dari nukilan para ulama salaf yang terdahulu. Bolehkah wanita memimpin laki-laki seperti jadi gubernur, wali kota, presiden, RT, lurah dan lain-lain? Ini pertanyaan yang sudah jelas jawabannya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yufliha qaumun walau amrahum ra'atan, kata Rasulullah SAW, tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka dipimpin oleh seorang perempuan, ya. Bukan berarti perempuan itu makhluk yang buruk, tidak, tetapi kodratnya mereka Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa berhasil ketika menjadi pemimpin bagi kaum laki-laki. Mohon dijelaskan apa saja bentuk-bentuk bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah keyakinan itu. Ya. Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bid'ah i'tiqadiyah apa amaliyah? Bid'ah yang berhubungan dengan keyakinan, ya tentu banyak sekali pemahaman orang-orang yang mengingkari misalnya penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. hanya mengatakan yang ditetapkan hanya yang berdasarkan akal saja, termasuk orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mengingkari istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas ars misalnya, orang yang mengingkari takdir, kan banyak. Adapun maulid Nabi SAW, ya tergantung nanti dari keyakinan-keyakinan yang ada berhubungan dengan masalah ini. Kalau cuma sekedar amal perbuatan saja, asalnya adalah bid'ah amaliyah, tapi mungkin disertai dengan keyakinan, ya, keyakinan-keyakinan yang menjurus kepada misalnya hal-hal yang bertentangan dengan akidah Islam, maka berarti mencakup dua-duanya. Nah, sebagian kaum muslimin menganggap bahwa untuk dapat masuk surga sangat banyak jalannya, banyak amal soleh yang dapat menghantarkan ke surga, misalnya bersedekah, salat malam, berbakti kepada orang tua, dan doa doanya. Sehingga untuk meniti manhaj salafus ini memang berat di zaman ini. Bagaimana tentang syubhat ini? Lah antum ini salah faham. Kalau amal-amal yang disyariatkan di dalam Islam ini benar, ya, maka ketika para ulama menjelaskan misalnya dalam Al-Quran disebutkan subulas salam, jalan-jalan keselamatan, maksudnya adalah ibadah-ibadah yang disyariatkan. Orang bersedekah bisa menjadi sebab dia masuk surga, benar, asal akidahnya benar, prinsip dasar agamanya benar. Orang yang berbakti kepada orang tua ini benar, tidak bertentangan, ya. Jadi kalau pengertian ibadah-ibadah ini membawa kita kepada surga, betul. Tapi yang dimaksud dengan jalan yang satu-satunya yang disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi, dalam surat Al-An'am, inilah satu-satunya jalanku yang lurus, kata Allah, ikutilah jalan ini dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan lain yang menyimpang, yang akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ini jalan yang dimaksud adalah pemahaman dalam agama. Kalau dia memahami misalnya sedekah, dia berpemahaman sedekah itu yang benar kita harus ambil dari hadis yang sahih, maka ini benar, ini jalan keselamatan. Berbakti kepada orang tua sesuai dengan yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, bagaimana para sahabat mempraktekannya sebagai generasi terbaik umat ini, ini yang benar. Tapi kalau orang yang menetapkan ibadah hanya dengan pikirannya sendiri, ya, menetapkan apa yang tidak diamalkan oleh para ulama salafus soleh dari ibadah-ibadah yang diada-adakan misalnya, atau memodifikasi ibadah-ibadah yang sudah ada kemudian ditambah-tambah dengan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh para ulama yang terdahulu, ini yang dimaksud sebagai jalan penyimpangan, bukan hal-hal yang seperti dicontohkan ini yang jelas-jelas ada dalil yang menunjukkan keutamaannya. Nah, sahkah perkawinan ketika salah satu pasangan berbeda akidah, berbeda misal si fulan berpemahaman Syiah sedangkan pasangannya berakidah Ahlus Sunnah? Adakah pendapat ulama mengenai Fir'aun dengan istrinya yang berbeda pemahaman? Selama kedua-duanya masih muslim, maka pernikahannya sah. Kalau beda masalah akidah, satunya keyakinannya kufur, ya maka ini secara asal tidak boleh dinikahkan harusnya oleh orang tuanya atau walinya ataupun oleh pemerintah yang berkuasa untuk memisahkan mereka. Kalau tahu akidahnya satu ini adalah akidah yang rusak, nanti akan mempengaruhinya. Ala kulli hal, ya kalau kita ketahui misalnya orang tersebut dinilai misalnya murtad dengan keyakinan rusaknya, maka kewajiban bagi penguasa, ya perempuan ini mungkin melapor kepada penguasa tentang keadaan suaminya yang telah berubah akidahnya, untuk dipisahkan mereka. Nah, yang terakhir ya, pertanyaan terakhir berkaitan hadis tentang perpecahan umat menjadi tiga golongan dan hanya satu golongan yang selamat. Apakah perbedaan antara golongan ini dalam hal akidah atau perbedaan dalam hal fikih? Dalam hal dasar pemahaman sudah diterangkan berkali-kali. Dasar pemahaman itu mencakup semua urusan agama. Metode pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, metode pemahamannya dalam masalah akidah seperti apa? Maka seperti ini. Makanya antum belajar dalam kitab-kitab akidah, asma wa sifat misalnya, kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa menolaknya, tanpa menyelewengkan maknanya, dan tanpa membagaimanakannya. Ini namanya metode pemahaman atau manhaj. dalam masalah fikih kita wajib menetapkan hukum fikih yang kuat berdasarkan dalil. Pendapat para ulama kita sebutkan sebagai sarana memahami dalil, bukan pendapat itu menjadi tujuan sehingga pendapat yang kita kagumi meskipun tanpa dalil kita bela. Ini menyimpang dari manhaj. Jadi metode pemahaman dalam fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka mengikuti, mengambil pendapat yang terkuat berdasarkan dalil. Tidak fanatik kepada madhab tertentu, dia mengambil pendapat yang didukung dengan dalil yang kuat, tetap dia memakai pendapat para ulama karena ini sarana memahami hukum Allah, tetapi tetap harus didukung dengan dalil. Itu namanya manhaj. Tapi orang memahami fikih, pokoknya dia yang penting ulama mengatakan diikuti. Ya tidak benar seperti ini. Ini manhaj yang salah. Atau mengajarkan fanatik terhadap madhab tertentu. Ini pemahaman fikih yang salah. Jadi antum harus membedakan di sini antara manhaj atau metode pemahaman yang mendasari semua pemahaman atau pengamalan agama kita. Nah, bagaimana mengetahui ciri-ciri golongan yang masuk neraka tersebut? Ya itu sudah kita bahas kemarin. Ya, berarti antum tidak mengikuti kajian ini dari awal. Mereka adalah orang-orang yang menyimpang secara umum, ya, menyimpang dari petunjuk para sahabat dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka ini diancam. Maksudnya kalau mereka mati dalam keadaan tidak berubah, tidak bertobat, kena ancaman ini. Jadi, secara umum mereka berpemahaman agama tidak mengikuti dalil. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak para sahabat. Tidak mengambil Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Barakallahu fikum, sampai di sini kita cukupkan kajian kita. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.